Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marrah." Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah bertobat dalam sehari lebih daripada 70 kali. Hadis Bukhari. Beliau juga bersabda, "Ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yawmi ilaihi 100 marrah." Wahai sekalian manusia, taubatlah beristighfar kepada Allah karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana bacaan tilawat istighfar Rasulullah SAW dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan istighfar dan seberapa banyak? Syukran. Tentu lafaz istighfar yang ada dalam hadis. Yang pertama, kalau habis salam membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau ini dikhususkan lafaznya, tidak ada altim dan tidak ada tambahannya. Ini hadis Bukhari dan ini juga dibaca khusus habis sholat, gitu kan? Kalau ini kemudian mau diamalkan dalam hadis Nabi yang masuk tadi secara global, karena ini dalam global, satu hari saya beristighfar dan bertobat 70 atau 100 kali, gitu kan? Kedua riwayat kalau kita langsung gabungkan. Kata ulama, boleh dia baca lafaz astaghfirullah saja sebanyak ya 100 kali, gitu kan? Kemudian atau 70 kali. Kemudian boleh juga dia menambah dengan wa atubu ilaihi, karena Nabi SAW mengatakan saya beristighfar dan bertobat kepada Allah. Satu hari 70 sampai 100 kali, dia boleh mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Boleh 70 sampai 100 kali, dan ini jumlah kata para ulama yang ditentukan perilaku Nabi SAW kesehariannya. Kesehariannya. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW yang berbunyi tentang sifat Allah Al-Hayyul Qayyum. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Hakim, kata Nabi SAW, siapa yang membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lafaz paling lengkap ini, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, sebanyak buih di lautan. Maka ini juga boleh diamalkan, ini juga boleh diamalkan. Allahu alam, yang saya temukan pribadi dengan keterbatasan ilmu saya, tiga lafaz ini, gitu kan, yang berbau saya beristighfar kepada Allah ya. Kalau dengan lafaz-lafaz lain ada seperti rabbighfirli wali walidayya, ya ini itu juga ada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman. Ini juga termasuk lafaz istighfar tapi sifatnya umum. Kalau tadi sifatnya khusus kepada dia, gitu kan. Maka itu juga termasuk dalam lafaz-lafaz istighfar. Jadi ini Allah alam yang bisa diamalkan. Kalau masalah jumlahnya kembali kepada penempatan ya. Nabi SAW mengatakan 70 sampai 100 kali, maka lebih afdal kalau seseorang membaca seperti ini, gitu kan? 70 sampai 100 kali dalam sehari. Ada juga yang memahami tidak? 70 sampai 100 kali sekali istighfar. Fahami ya? Jadi misal pada saat Nabi SAW punya kesempatan beristighfar, bertobat, beristighfar, beliau membacanya langsung 70 sampai 100 kali per waktu itu. Jadi dalam satu hari bisa sampai berapa kali? Kan gitu. Dan ini ternyata juga difahami oleh sebagian besar ulama tabi'in yang diambil dari para sahabat. Makanya ada di antara mereka yang setiap kali tidak ngomong beristighfar, gitu kan? Sebagaimana pernah saya sampaikan kisah Imam Ahmad dengan seorang penjual roti yang memperbanyak istighfar, akhirnya diterima semua doanya, gitu kan? Jadi ya lafaz hadis tadi yang disebutkan ini bisa mengandung dua makna. Bisa dalam sehari penuh 70 sampai 100 kali atau 70-100 kali itu di setiap kesempatan pada hari itu dibaca. Sehingga kalau kesempatan lain di hari yang sama juga masih dibaca, tapi per satu kali baca itu 70 sampai 100 kali. Allahu a'lam.